vibaya. Pigwe piano, nikwimbie tembo. Najua wachawi wangu ila wataji. Wakitutishi vinyago, vite vikae kando. Najua wachawi wangu, haya wape, mapenzi. Wakara nyosi jiwezi, wake mjinga mshenzi. Hata ni uwa ya mapenzi. Anasema sali tamu, anakosea sana. Jamu mapenzi matamu, labda hawajapatana. Anasema lua tamu, anakosea sana. Jamu mapenzi matamu, labda hawajapatana. Walisema jatimia, swali sema nitalia, baby we. Acha nikae karibu na baby. Kenda kula tanichuna, tanikuna. Anasema sali tamu, nakosea sana. Jamu mapenzi matamu.